Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, pozor. Depan sini. Abu. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Abu. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna ashhadul hadith kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah. Nah, masih di dalam menerangkan tentang sebagian atau tentang usul daripada kaum Khawarij yang tidak mampu untuk mengkompromikan adillah nusus dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum Khawarij ini terjatuh di dalam ghulu ekstrim. Nah, di dalam menghukumi kaum muslimin atau muslimat, nah, oleh karena itu mereka mengkafirkan orang-orang atau kaum muslimin atau muslimat yang melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum khamar, membunuh, dan selainnya dari al-kabair, dari bentuk-bentuk dosa besar, dikafirkan oleh kaum Khawarij. Nah, maka ini adalah kekeliruan yang nyata dan salah satu bentuk ekstrim ghulu berlebih-lebihan di dalam Islam. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini ingin menjelaskan di dalam bab tentang taslim an-nusus wa illam na'lam tafsirah. Kita harus menerima nas-nas yang datang di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun kita tidak mengetahui penafsirannya, maksudnya hakikat tafsirnya, maka kita menerimanya dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau mengompromikan kepada dalil-dalil yang lain. Demikian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian lanjut penjelasan Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala pada halaman 103, masih di dalam bab tersebut. Wakadhalika, kata beliau, wakadhalika la yazni zani hina yazdi wa huwa mu'min yuqamu alaihi al-haddu imma rajman wa imma jal wa imma jildan law kana kafiran. Ya'ti qawluhu sallallahu alaihi wa sallam man baddala dinahu faqtuluh hukmuhu al-qatal faqat yustatab fa in taba wa illa qutil qatla riddatin la qatla haddin. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pezina berzina ketika itu dalam keadaan dia mukmin. Nah, di sini difahami oleh kaum Khawarij bahwasanya dalil orang yang berzina itu adalah bukan mukmin, berarti kafir. Nah, maka hukuman dari pezina sebagaimana yang ma'ruf di dalam Islam, yuqamu alaihi had, ditegakkan hukum had padanya, baik hukuman had itu berupa rajam atau berupa jilid, pemukulan. Kalau sudah muhsan, lelaki yang sudah pernah beristri, ya, maka hukumannya adalah rajam. Kalau masih pemuda, ya, atau pemudi, masih remaja atau masih gadis, kalau berzina maka hukumannya adalah jilid, dipukul, yakni 100 kali dengan pelepah kurma, diasingkan setahun. Ini hukuman pezina dan tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Nah, dia masih dalam lingkup Islam. Bahkan dengan hukuman tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosanya di dunia ini. Dan di hari kiamat nanti dia tidak lagi mendapatkan balasan. Kalau sudah ditegakkan hukuman rajam atau hukuman penjilidan, pemukulan sebanyak 100 kali dan pengasingan setahun. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini yang adalah murtad, yang mengganti agamanya, yakni murtad keluar dari Islam. Hukumannya adalah al-qatl, dibunuh. Nah, bahkan sebelumnya dimintai tobat untuk kembali ke dalam Islam, bertobat dengan sebenar-benar tobat. Fa in taba, kalau tobat maka alhamdulillah, wa illa, kalau tidak maka dibunuh dengan pembunuhan secara riddah, bukan pembunuhan had, tapi dibunuh dengan murtadnya sebagai kafir, sebagai orang yang kafir, bukan dibunuh karena karena had, hukuman had seperti para pezina, ya, atau yang semisalnya peminum khamar dan sebagainya, ya, dan semisalnya. Tetapi dibunuh, yang murtad ini dibunuh karena riddahnya, karena murtadnya. Maka pembunuhannya pembunuhan kafir, bukan pembunuhan had sebagaimana para pezina yang masih sebagai muslim. Demikian pula as-sar, yang mencuri. Nah, dia masih dalam muslim tetapi melakukan dosa besar. Ya, mencuri, tuqta'yaduhu haddan, dipotong tangannya. Ya, sebagai bentuk hukuman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Nah, dipotong, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sebatas ar-rusbu, ya, batasan apa, persendiannya. Nah, persendian tangan, ya, dipotong tangannya sehingga hilanglah tangannya dan tidak lagi mampu untuk mencuri, ya, sebagai had, sebagai hukuman had. Dan ini, pemotongan ini adalah pemotongan, ya, bukan karena kafir pelakunya. Nah, seandainya kafir, yuqtalu wala tuqta'yaduhu. Seandainya kafir, dibunuh. Bukan dipotong, bukan cuma hanya dipotong tangannya saja, tapi dibunuh seandainya kafir. Maka di sini juga adalah bantahan kepada kaum Khawarij, ya, yang mengkafirkan perbuatan mencuri. Ya, perbuatan mencuri tidaklah mengkafirkan. Seandainya kafir, maka hukumannya bukan hanya potong tangan, tapi dibunuh. Nah, dan juga syarat daripada pemotongan tangan bagi pencuri, di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya curiannya itu lebih dari rubu' dinar, lebih dari seperempat dinar, lebih dari seperempat dinar. Nah, ya, dan sudah dijelaskan tentang nilai daripada dinar. Ya, satu dinar sama dengan berapa dirham? Hah? Satu dinar sama dengan 10, hah? 20 ya. 20 dirham. Nah, satu dinar sama dengan 20 dirham. Berarti seperempat dinar sama dengan berapa? 5 di dirham. Barang siapa yang mencuri sebesar 5 dirham, potong tangannya. Ya, 5 dirham ke atas. 1 dirham sama dengan berapa? Nah. Antum ingat Rahmat? Ya, saya punya catatan di kitab Fikus Sunnah. Sahih Fikus Sunnah itu disebutkan, ya, satu dinar sama dengan, tidak salah, 20 dirham. Satu dirham sama dengan sekian real, real Saudi. Ya. Nah, kemudian kalau satu real kita sudah tahu kurang lebih sama dengan 3.000 rupiah Indonesia. Nah, nanti insya Allah kita buka kembali. Nah, satu dirham sama dengan berapa real? Ya, kemudian sama dengan berapa rupiah? Ya, kurang lebih tidak lebih dari 500-an ribu. Nah, sudah dipotong tangannya para pencuri. Dipotong seukuran telapak tangannya, rusbu, persendiannya. Nah, maka mencuri bukan termasuk yang mengkafirkan, tapi termasuk dosa besar. Sehingga pelakunya tidak bisa dikatakan kekal di dalam neraka. Maka al-akhdhu bisyari'ati barakallahu fikum bikamiliha wal jam' bainan nusus. Mengambil syariat itu secara sempurna dengan cara mengumpulkan seluruh nas-nas. Ya, bukan dengan cara parsial. Sebagaimana alladzina fi qulubihim zaighun. Sebagaimana pada hati-hati orang-orang yang ada penyakit, penyimpangan. Nah, mengambil sebagian-sebagian dan membuang sebagian yang lainnya, dipotong-potong, lalu kemudian berijtihad membuat penafsiran-penafsiran yang melenceng. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Itu adalah perbuatannya fi qulubihim zaighun, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Imran, yaitu fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Ya, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya selalu mencari-cari yang samar-samar. Naam, yang samar-samar dalam rangka mencari fitnah, membuat fitnah dan membuat ta'wil. Membuat ya pemalingan-pemalingan, pelencengan-pelencengan dari makna yang benar. Ini tujuannya. Adapun ahlus sunnah ya'khudhuna bil muhkamat wa yarudduna al mutasyabihat ila al muhkamat. Mereka mengambil hal yang sudah jelas, yang muhkam, dan membawa yang masih samar, ayat-ayat yang mutasyabihat, kepada ayat-ayat yang jelas. Ya, enggak usah berdalil yang tidak jelas. Yang tidak jelas harus kita ambil yang jelas sebagai bentuk penafsiran. Nah, tidak perlu kita mencari-cari yang samar-samar lalu kita buat tafsir ta'wil-ta'wil untuk mencari fitnah, untuk membuat fitnah. Ini adalah perbuatan daripada ahlul bid'ah fi qulubihim zaigh, yang di dalam hatinya ada penyimpangan-penyimpangan. Adapun ahlus sunnah tidak demikian. Mereka yajma' bainaha, mereka mengkompromikan seluruh nas, mengkompromikan dalil-dalil. Wala yadhrib ba'dhuha bi ba'd, mereka tidak memukulkan sebagian dalil pada sebagian yang lain, yakni saling tabrakan, ya, mentabrakan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Tidak demikian, tapi mencari jalan komprominya. sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian khawarij, ini beda dengan apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Khawarij mempertentangkan satu dalil dengan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan juga oleh ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah, mu'tazilah dan selainnya. Yata'allaku bisyubhati nafsin wa yadhhabu wa yakhtari' bihi bid'ah. Selalu bergantung dengan hal yang samar-samar, mencari dalil-dalil yang samar, lalu kemudian mengambil kesimpulan dan membuat-buat bid'ah. Nah, akhirnya yukafiru bihil muslimin, mengkafirkan kaum muslimin dengan dalil yang samar-samar tadi. Ya, ini ahlul bid'ah. Adapun ar-rasikhuna fil ilm, adapun ahlus sunnah yang mendalam di dalam ilmunya, fahadihi tariqatuhum al-jam'u bainan nusus. Metode mereka, prinsip mereka adalah mengkompromikan antara nas-nas, menggabungkan satu dengan yang lainnya, mencocokkannya. Nah, selama memungkinkan untuk dikompromikan. Ya. Kalau tidak mungkin dikompromikan, maka mereka mentarjih, membuat tarjih bahwa ini yang lebih kuat daripada yang ini. Demikian thariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di dalam perkara ini pula Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mampu mengkompromikan antara dalil nus-nas yang menyebutkan tentang kata-kata kufur dan nas-nas yang menyebutkan bahwa perbuatan itu adalah bukan perbuatan kufur atau tidak mengkafirkan. Ya, dikompromikan sehingga disimpulkan ya oleh ahlus sunnah wal jamaah bahwa perbuatan ini adalah kufrun duna kufrin. Ya, kufur kecil. Kufur di bawah kufur. Di bawahnya kafir besar, yakni kufur kecil. Ya, kufur kecil ini sama dengan ya dosa-dosa besar. Nah, jadi itu maknanya. Kata-kata kufur terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, ternyata di sana ada dalil-dalil yang menyatakan perbuatan itu bukan perbuatan yang mengkafirkan, maka kata-kata kafir dikompromikan, diarahkan maknanya bahwa kafir di situ kafir kecil, bukan kafir besar. Contohnya seperti yang sering kita dengarkan hadis tentang sibagul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Ya, mencela muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Ya. Kata-kata perbuatan membunuh kufur di sini dikompromikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat. Ya, wa in ta'ifatani apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Disuruh islahkan kedua, yaitu dua kubu mukmin yang saling bunuh-membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, berarti kata perbuatan membunuh di dalam ayat ini Allah masih menggolongkan kedua-duanya sebagai mukmin, sebagai mukmin. Berarti tidak kafir pelakunya. Sementara dalam hadis Rasulullah menyatakan wa qitaluhu kufrun. Membunuh, memerangi dan membunuh muslim adalah kekafiran. Nah, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkompromikan ya bahwa maksud daripada kata-kata kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kafir kecil yang sama dengan dosa-dosa besar. Ya. Demikian maknanya. Maka kata Syekh, fanaqulu kufrun duna kufrin fi mithli hadhihi nusus. Kita katakan dalam nas-nas yang semisal dengan itu adalah kafir di bawah kafir. Maksudnya kafir kecil, di bawahnya kafir besar. Ya, kafir besar yang mengeluarkan dari Islam. Nah, wa yakunu alaina an nutliqa al-kufr fi mawadhi'ihi, sehingga kita ahlus sunnah wal jamaah menempatkan kata kekufuran itu di tempatnya masing-masing. Ada yang kufur kecil, ada yang kufur besar sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walakin na'taqid annahu kufrun duna kufrin wa idza kana kufran akbar, apabila kufurnya kufur besar seperti mendustakan Allah dan Rasulnya, mencela Allah atau mencela Rasulnya, mengingkari perkara yang disepakati di dalam Islam, perkara yang darurat disepakati kebenarannya di dalam Islam, diingkari, ya, atau mengingkari rukun dari rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa, mengingkari wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, mengingkari malaikat, mengingkari surga atau neraka yang jelas dalilnya, semua ini apa? Kufur besar atau kufur kecil? Kufur besar, kufur akbar, yang mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari agama. Atau orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok kitabullah Al-Quran, atau i'rab, berpaling dan sombong dalam menerima kebenaran, ya, bersikap sombong terhadap kebenaran dalam keadaan dia tahu bahwa itu kebenaran. Nah, hadhihi kulluha mukaffiratun, semua itu adalah mengkafirkan dengan kafir akbar, mengeluarkan dari Islam. Wa amma irtikabul ma'asi wa dhunub allati dzakartu fi hadhil ahadits fa hadhihi kufrun duna kufur. Adapun ya melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa besar tadi yang aku sebutkan di dalam hadis tadi, maka itu maksudnya adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Nah, jelas ya. Kemudian kata Syekh, wal muhim man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Yang terpenting perlu kita tahu, ya, khususnya para kaum Khawarij, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh kekafiran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya, kalau benar sudah tidak ada masalah. Tapi kalau salah, kekafiran itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Ya. Naam. Iya, jadi di sini Syekh mengingatkan, ya, bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir, wahai kafir, menghukumi berarti. Ya, atau wahai ahli bid'ah, wahai mubtadi', wahai hizbi misalnya, maka faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali hukum tersebut kepada salah satu dari keduanya. Ya, maknanya bahwa kalau benar tidak ada masalah, selesai permasalahan. Tapi kalau salah, maka kekafiran, kebid'ahan, kehizbian itu kembali kepada orang yang menghukumi tadi. Nah, ini menunjukkan wajibnya kita berhati-hati di dalam menghukumi seseorang. Ya. Hendaklah memberikan hukum di atas dhabit, di atas batasan-batasan yang jelas. Ya, dengan bimbingan para ulama. Nah, jangan dengan sembrono atau semrawut. Tidak ada dhabit. Ya, atau ijtihad sendiri, tidak ada bimbingan ulama. Maka ini berbahaya. Terkena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan terkena ini sifat daripada kaum Khawarij yang mudah-mudah menetapkan hukum pada orang lain. Nah, tetapi perlu juga kita ketahui, jangan pula seperti ya orang yang tidak punya akidah al-wala wal-bara, yaitu loyalitas dan berlepas diri, seperti jamaah tabligh. Tidak ada musuhnya, semuanya teman, sekalipun orang kafir. Nah, artinya tidak mampu menjelaskan ini al-haq, ini al-batil, dan tidak mampu untuk bersikap tegas kepada orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras di dalam membela kebatilannya, keras di dalam menentang al-haq. Ya, misalnya para ahli bid'ah, ya, yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpaling darinya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini kita wajib untuk menjelaskan kebatilannya dan kita jauhkan umat darinya. Namanya dalam Islam bab tahdzir, bab peringatan. Ya, ada lagi yang lebih tinggi dari itu, tahdzir adalah hajar, meninggalkannya, menjauhinya, karena khawatir penyakit-penyakitnya akan menimpa diri kita juga kalau kita mendekat dengannya. Nah, ini namanya bab tahdzir dan hajar. Ya, itu ada di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh para ulama di dalam menafsirkannya. Ya. Seperti Imam Ibnu Qayyim misalnya dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl pada ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Tingkatan-tingkatan dakwah. Ya, tingkatan dakwah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan jidal, membantah. Setelah dibantah, jelas, faham, berulang-ulang, ya, bahkan tahunan, lalu kemudian dia enggan menerimanya, atau bahkan sombong untuk menerimanya. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, ya, tahapan berikutnya adalah bab tahdzir, ya, ditahdzir orang ini, dijelaskan kebatilan kejelekannya pada umat. Lalu setelah itu tetap saja, ya, maka pada tingkatan yang berikutnya adalah hajar, dijauhkan, dijauhi, jangan dekat-dekat. Nah, inilah yang dikenal oleh para ulama, ya, dalam ucapan-ucapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk menghajar, meninggalkan, menjauhi para ahli bid'ah, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Nah, yang lebih memilih perasaannya daripada akalnya, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya hajar, ditinggalkan, dijauhi. Ya, jangan seperti ya yang ekstrim kiri ini tadi, yang tidak punya sama sekali sikap. Jiwanya lemah, hatinya lemah. Ya, dhaif. Tidak ada namanya izharul haq dan ihbatul batil. Ya. Tidak ada namanya menampakkan al-haq dan melenyapkan kebatilan. Ya, yang Allah katakan wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, bahwa batil itu akan lenyap dan benar-benar kebatilan itu akan lenyap. Yang di mana sebelumnya Allah katakan kebenaran itu akan nampak. Ya. Kebenaran itu akan nampak dan kebatilan itu akan lenyap. Nah, demikian. Jadi kedua-duanya keliru. Ya, ekstrem kanan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam menghukumi seseorang, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit mubtadi, sedikit-sedikit hizbi. Lawannya adalah ekstrem kiri. Sama sekali tidak pernah menetapkan hukum pada orang yang jelas sekalipun. Bahkan terkadang orang itu sudah kafir, tidak mau menghukumi kafir. Iya, ini juga padahal disepakati ulama, syarat-syarat pembatal Islam adalah ketika seseorang itu tidak mau menghukumi orang yang jelas kafir sebagai kafir. Ini pembatal Islam. Berarti di sini Ahlus Sunnah pertengahan. Ya, tidak ekstrem kiri, kanan, tidak pula ekstrem kiri. Di tengah-tengah. Nah, mengkompromikan bainal adillah, dalil-dalil nusus Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa? Dengan bimbingan ulama. Dengan bimbingan ulama. Nah, oleh karena itu kita mengikut kepada ulama. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada ulama. Barang siapa yang menjauh dari ulama, ya, khususnya al-akabir minhum, pembesar-pembesar dari mereka, lalu berlebih memilih yang asagir, yang kecil-kecil dari mereka, maka ketahuilah dia akan menyimpang, terjatuh, ya, dan akan tercabut berkah darinya. Ini riwayat yang sahih dari ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, bahkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al barakatu ma'akabirikum, karena berkah-berkah itu bersama dengan pembesar-pembesar kalian, kata Rasulullah. Ya. Nah, dan ini cirinya khawarij. yaitu meninggalkan akabir, mengambil dari asagir. Lihat Khawarij. Khawarij itu meninggalkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembesar-pembesar sahabat ditinggalkan, mengambil kepada asagir, orang-orang yang baru. Baru tumbuh di dalam ilmu yang belum dikenal. Ya. Kedalamannya, pengalamannya di dalam ilmu. Khawarij mengambil dari orang-orang yang seperti ini. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan untuk ittiba'ul ulama, mengikuti ulama, khususnya para pembesar ulama. Nah, ya, jangan sebagaimana yang sering saya sebutkan menjadi pahlawan kesiangan. Apa itu pahlawan kesiangan? Yaitu orang-orang yang terlalu percaya diri, sigor. Orang-orang kecil yang baru menuntut ilmu tapi percaya dirinya luar biasa. Atau bahkan luar binasa sebenarnya. Bukan luar biasa, tapi luar binasa. Yaitu menyatakan, saya tidak peduli siapapun. Ya, kalau saya yakin ini kebenaran, saya tidak peduli. Maksudnya kebenaran berdasarkan pembahasan dia. Maka saya tidak peduli kepada siapapun, pembesar-pembesar ulama manapun, tidak peduli. Nah, ini namanya pahlawan kesiangan. Ya, orang sudah jauh berjuang, sudah mengetahui akar permasalahan, dia baru bangun dari tidur, kesiangan bangunnya. Tiba-tiba langsung ikut serta dalam perkara tersebut dan ya, ikut dalam menetapkan hukum dalam permasalahan itu. Padahal dia baru bangun, belum tahu akar permasalahannya. Nah, ini pahlawan kesiangan namanya. Para ulama akabir sudah membahas, sudah duduk sekian tahun, dia baru mau mencoba untuk memulai dari awal. Ya. Lalu kemudian menentang hukum-hukum atau kesepakatan-kesepakatan para ulama. Ya, yang didudukan sekian tahun oleh mereka. Nah, ya, maka ini sikapnya asagir, ya, dari pahlawan-pahlawan kesiangan yang sangat berbahaya. Nah, yang seperti ini tentunya khatir dan berbahaya untuk agama kita, maka wajib kita menjauhinya. Ya, karena tidak aman tentunya. Sedikit-sedikit dia akan seret kita kepada sikapnya, pemahamannya yang asagir tadi. Yang mengajak kita kepada asagir, bukan kepada akabir. Yaitu mengajak kita untuk percaya diri. Ini permasalahan. Dibahas oleh para ulama, pembesar-pembesar ulama. Hasilnya demikian. Dia mengatakan tidak peduli. Kebenaran itu adalah al-haq itu yang diikuti, bukan para ulama. Na'udzubillah. Ya, ini keliru. Nah, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaklah pertengahan. Ya, hendaklah pertengahan. Jangan berlebih-lebihan, jangan pula bermudah-mudahan. Nah, berlebihan di dalam menghukumi. Ya. Sebagaimana yang antum ketahui, ya, dengan zaman demi zaman yang terus bergulir, fitnah terus berdatangan silih berganti. Ya, kalau kita tilik dari asbab-asbabnya, sebab-sebabnya semua itu karena menjauh dari ulama, khususnya para pembesar ulama. Nah, antum lihat misalnya, ya, fitnah yang dekat-dekat dengan kita. Ya, fitnah-fitnah yang dekat-dekat dengan masa kita yang kita masih mendapatkan, ya, masih hidup bersama fitnah ini. Mulai dari fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Antum tahu Abul Hasan, murid seniornya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i hafizha rahimahullah. Ulama besar di Yaman, Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah yang sangat terkenal. Bahkan satu-satunya Ahlus Sunnah salaf yang sangat terkenal di Yaman di zaman ini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullah. yang telah meninggal dunia. Ya, dan memiliki murid-murid yang banyak. Murid-murid yang kawi, mendalam dan kuat dalam ilmunya. Di antaranya adalah Abu Hasan Al-Ma'ribi. Abu Hasan Al-Ma'ribi setelah itu membuat fitnah. Ya, setelah Syekh Muqbil meninggal. Nah, membuat fitnah setelah dinasihati oleh para ulama dengan ijtima, terus ngeyel dan enggan menerimanya. Ya, bahkan justru bergabung bersama tokoh-tokoh ahli bidah, meninggalkan ulama. Coba kita lihat, kita tilik sebab-sebabnya. Karena meninggalkan jauh sudah dari ulama, berkawan dengan orang-orang yang mengarah kepada hizbiyah, pemikiran-pemikiran hizbiyah. Terus sekian tahun sampai ulama menghukumi dia ahli bidah. Nah, dihukumi oleh para ulama dari sekian tahun. Saya masih di Madinah waktu itu. Nah, dan sampai hari ini. Ya. Setelah fitnah Abu Hasan di Madinah, ada Syekh yang bernama Faleh Al-Harbi. Faleh Al-Harbi ini begitu kawi, begitu kuat dalam membantah Abu Hasan Al-Ma'ribi ini. Sampai dia sendiri mengahli bid'akan Abu Hasan. Ya, orang ini termasuk murid Syekh Rabi. Nah, tetapi juga Allah mentakdirkan dia pun terjatuh. Faleh Al-Harbi ini. Yaitu ketika dia terjatuh, sangat mudah menghukumi seseorang sebagai ahli bidah. Sehingga hampir di Madinah, ulama-ulama yang sederajat dengannya, selevel dengannya, ditabdi semuanya, di ahli bidahkan. Yaitu yang punya penyimpangan-penyimpangan manhaj. Seperti Sulaiman Ar-Rahili, Abdul Razak, anak daripada Syekh Abdul Musin Al-Abbad, Syekh Ibrahim Ar-Rahili. Ya, yang selevel dengannya banyak ditabdi. Setelah dinasihati demikian tidak menerima, ya, terpengaruh dengan Yahud Turab, dinasihati tidak menerima, ditabdi sama dia. Mudah mentabdi, mudah menghukumi. Penyimpangan inilah yang asal muasalnya terjadi pada diri Faleh Al-Harbi. Lalu kemudian ulama menasihati. Nah, dinasihati terus bin Muhammad bin Hadi di Madinah, Syekh Rabi di Mekah datang khusus memberi nasihat. Enggan menerimanya. Ketika dia enggan menerima, tidak lagi dekat dengan ulama, menjauh, bahkan menyendiri. Dan yang membacking dan menguatkan dia adalah murid-muridnya. Murid-muridnya. Ya, ada teman kakak kuliah saya di kuliah hadis, muridnya juga sangat mutasyaddid, ya, berlebihan keras. Nah, menghukumi orang semuanya hizbi. Akhirnya, ya, dia pun berbicara di mana-mana, di kuliah, bahkan di dalam kelas, ngomong, ya, kepada teman-teman di kelas, Abu Bakar Al-Jazairi mubtadi, dihali bid'akan. Padahal ini omongan yang tidak pantas, menimbulkan madarat yang lebih besar. Posisi dia yang sebagai murid, sebagai mahasiswa, jelas berat orang menerima. Nah, posisi dia yang rendah, lalu kemudian yang dia bantah adalah orang yang sangat ditinggikan. Nah, ini jelas tidak hikmah, ya. Nah, akhirnya terus nasihat bergulir, tidak bisa menerima. Para ulama pun berijtima', ya, kemudian menghukumi Faleh Al-Harbi ini haddadi. Ya, haddadi adalah golongan yang mutasyaddid, yang nisbah kepada seseorang yang bernama, siapa namanya? Mahmud Al-Haddadi. Ya, dari kabilah Haddad. Akhirnya dikenal dengan Haddadiyah. Sedikit-sedikit kafir, ahli bid'ah, hizbi. Nah, berlebihan keras, ekstrim. Kemudian setelah selesai Faleh Al-Harbi, ya, datang lagi fitnah berikutnya. Fitnahnya siapa? Hah? Fitnah? Hajuriyin. Yang sekarang ini, ya 7 tahun, sudah 7 tahun yang lalu terus apa bergulir fitnah ini. Nah, sampai hari ini, sekarang ini, ya, para ulama juga sepakat. Nah, dari Ahlul Madinah, dari Ahlul Yaman, yang merupakan murid-murid senior daripada Syekh Mukbil, sepakat, ya, untuk meninggalkan Syekh Yahya Al-Hajuri. Dan orang-orang yang fanatisme dengannya, para pengikut-pengikutnya yang mentokohkannya. Diperintahkan ulama untuk menjauhinya. Bahkan dihukumi sebagai hizbi yang baru lagi. Ya. Ini dari hukum 7 tahun yang lalu. Nah, ulama baru beberapa hari ini, ya, belum sampai sebulan ini atau kurang lebih sebulan ini menjatuhkan hukum karena Syekh Yahya Al-Hajuri, ya, demikian lamanya ulama bersabar menunggu tarojuknya beliau, menunggu taubatnya beliau. Coba bayangkan, 7 tahun. Subhanallah. Terus ijtima ulama, duduk berkumpul ulama, baik itu di rumah Syekh Robi di Mekah ataupun di Madinah di rumah Syekh Muhammad bin Hadi ataupun di Yaman sendiri di markas-markas para ulama seperti markas murid yang tertua dari Syekh Mukbil Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi di Hudaidah ataupun di markasnya Syekh yang kedua yang tertua dari murid Syekh Mukbil adalah Syekh Al-Imam Muhammad Al-Imam di Ma'bar. Terjadi terus ijtima, terus bergulir. Nah, puluhan daripada ijtima. Tetapi bersamaan dengan itu Syekh Yahya tidak bisa menerima. Bahkan setiap ijtima itu dibantah langsung oleh Syekh Yahya, keluar kaset. Bantahan kaset disebarkan di internet, ya, oleh murid-muridnya di seluruh dunia termasuk di Kendari sini. Ya, antum tahu fitnah ini. Antum masih ingat ketika kita duduk di Masjid Raufur Rahim, kita adakan islah bersama dengan Asnur Ahmad Buton, ya, bersama dengan Ashadi Abdul Wahab dan saya sendiri, ya, dan ustadz-ustadz yang lainnya di Kendari sini. Terjadi penandatanganan untuk masalah dakwah kita islah dan kita muliakan Syekh Robi, kita menunggu Syekh Robi. Ya, apa keputusan Syekh Robi? Tapi Syekh Robi terus tawakuf, suruh diam, suruh sabar. Bahkan Syekh Robi sendiri meredahkan kemarahan daripada Syekh Ubaid Al-Jabiri yang kesenioran beliau sama dengan Syekh Robi umurnya di Madinah. Beliau dari Madinah. Ya, Syekh Ubaid sudah mentahdir dengan keras Syekh Yahya Al-Hajuri, tapi Syekh Robi meredahkan dan memerintahkan kaum muslimin ahlus sunnah untuk bersabar di seluruh dunia. Bukan mengabaikan daripada Syekh Ubaid, tidak. Beliau menghargai ijtihad Syekh Robi, Syekh Ubaid yang mentahdir keras kepada Syekh Yahya. Ya, yang dengan sebab ini terjadi dua kubu dari ahlus sunnah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya, ada yang tawakkuf berdasarkan nasihat Syekh Robi. Nah, al-muhim, perjalanan ini terus berlangsung. Syekh Robi dengan sabarnya dan membimbing para ulama-ulama yang di Yaman, yang merupakan murid-murid senior dari pasar Syekh Mukbil, termasuk Syekh Yahya sendiri, Syekh Yahya Al-Hajuri, adalah di antara murid senior yang dari 9 murid, termasuk. Iya. Tetapi karena Syekh Yahya semakin keras beliau, semakin menentang pertemuan-pertemuan para ulama dan membantah mengeluarkan kaset-kaset. Di antara kaset yang keluar membantah Syekh Robi. Ya, ada kasetnya judulnya Nushur Rabi' ala Syekh Robi atau yang semisalnya judulnya, yaitu nasihat yang berkilau. Robi itu artinya berkilau, bercahaya terhadap Syekh Robi. Ya, dibantah. Subhanallah. Antum tahu di Indonesia sini, ya, ustaz dari Makassar, Ali Abbas, yang sebelumnya dia begitu semangat dan Masya Allah dari akhlaknya, ya, Ustaz Ali Abbas yang di Palopo sana, apa? Oh, Sarawak, Mangkutana, nah, ya, sampai dia menerjemahkan bantahan Syekh Yahya Al-Hajuri terhadap Syekh Robi. Pada waktu itu memang dalam bantahan itu masih memuliakan Syekh Robi, masih ada di awal-awalnya memuliakan. Nah, tapi intinya adalah dia menerjemah di majelis, ya, Syekh Yahya dalam membantah Syekh Robi. Subhanallah, ini luar biasa. Yang sebelumnya Ali Abbas ini bagaimana semangat dan akhlaknya yang mulia, ya, yang tawadhu. Tapi setelah terjun dalam fitnah ini, ya, akhlaknya pun juga rusak. Nah, saya telpon langsung ketika Syekh Abdullah Mar'i datang di Makassar. Ya, dia mengatakan, antum sudah baca SMS. Saya tidak mau duduk bersama Hizbi. Itu omongannya Ali Abbas kepada saya. Nah, tidak mungkin saya duduk bersama Hizbi. Makanya dia tidak hadir di Makassar. Hizbi yang dimaksud adalah Syekh Abdullah Mar'i. Coba, Hizbi. Sementara para ulama dari sekian tahun mendudukan dan membahas permasalahan Syekh Abdurrahman yang dihizbikan oleh Syekh Yahya Abdurrahman Al-Adani, juga Syekh Abdullah Mar'i saudaranya, kakaknya Syekh Abdullah Al-Mar'i, dibahas oleh ulama mana sisi hizbinya, tidak ditemukan dan tidak pantas untuk dihukumi hizbi, akan tetapi dihukumi sebagai sunni ahlus sunnah salafi. Itu keputusan ulama seluruh murid-murid Syekh Mukbil dari yang sekian 9 orang kecuali Yahya Al-Hajuri. Kecuali Syekh Yahya Al-Hajuri. Coba dibantah dan ditolak oleh Syekh Yahya dan murid-muridnya dengan bantahan yang keras. Penolakan yang keras terus bergulir waktu. Subhanallah, antum lihat ini jeleknya fitnah. Berapa banyak yang korban dari ikhwah-ikhwah kita di Kendari sini. Kita bisa hitung si A, si B, si C, si D, si E, si F. Kita bisa sebut namanya dan kita tahu ciri-cirinya yang korban-korban ini. Ya? Mungkin antum di antara sini banyak yang korban, ha? Banyak atau sedikit? Akui. Kita harus mengakui diri. Kita korban terpengaruh oleh fitnah mereka ini. Mengapa? Karena dawabit kita yang lemah. Ilmu kita yang lemah. Ya? Dan kita sebenarnya kalau mau faham, mau melapangkan dada ini sebenarnya mudah dan kita tidak terjatuh, insyaallah sederhana. Lihat para ulama, ittiba'ul ulama, ikuti para ulama, khususnya para pembesar ulama, selesai permasalahan. Tapi karena fitnah memang syaitan, ya, datang tokoh-tokohnya Asnur Ahmad Abu Nu'man yang semisalnya, ya, datang ke ikhwah silaturahim, ikhwah demikian-demikian, dibawakan kaset, apa, malzama, dibawakan kaset, dibawakan keterangan-keterangan, ya, ikhwahnya yang dhaif, dhaif jiwanya, dhaif juga ilmunya, ya, jatuh korban satu, datang ke yang lain lagi korban dua, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini menyedihkan. Fitnah tidak pernah berhenti. Jangan antum kira setelah fitnah Hajuri ini berhenti fitnah ini, akan ada yang lainnya. Itu sudah sunnatullah. Sekarang apakah kita mau dijadikan bulan-bulanan dalam fitnah ini? Kemudian terus jadi korban. Karena kalau kita melihat yang korban mesti itu-itu saja. Ada tambahan yang lain. Ya. Yang korban mesti kita sudah kenal orangnya, ini ahli fitnah, korban. Kita bisa hitung ini. Tambahannya nanti yang baru-baru. Tambahannya yang baru-baru. Nah, begitu terus. Sekarang kita ambil pelajaran dari berbagai fitnah ini. Ya. Kita kokohkan di dalam jiwa kita prinsip ittiba'ul ulama. Mengikuti ulama, khususnya para pembesar, akabirul ulama. Nah. Maka insyaallah taala selamat. Ya, kita selamat. Ya, kalau kita tidak bisa sampai pada tingkat ulama, kita wakilkan kepada asatidah. Asatidah yang akabir, ya begitu kita bilang. Ustadz-ustadz yang besar, maksudnya yang lebih senior, yang dekat dengan para ulama, kan begitu? Ya sekarang kita mau apa? Kalau tidak seperti itu, mau apa kita? Kita yang baru-baru mau membahas sendiri, ya tersesat. Kan begitu? Jalur-jalurnya seperti itu. Kita menyerahkan kepada asatidah yang senior, yang mereka lebih dekat dengan ulama, kita ikuti mereka. Daripada mengikuti ustaz-ustaz yang baru, ya apalagi dari murid syekh ya yang fanatisme. Ya, seperti Asnur, Ahmad, Buton, Ali Abbas. Ini orang-orang yang fanatisme dengan pada Syekh Al-Hajuri. Ya, jauhi. Jangan ikuti yang seperti ini, ustaz-ustaz yang seperti ini. Nah, tinggalkan. Asatidah yang lebih senior banyak. Yang jelas manhajnya, jelas ilmunya. Ambil. Nah, insyaallah kita selamat. Kalau begini terus. Fitnah yang berdatangan lagi, kita akan selamat biiznillah. Ya, kita akan selamat. Karena terus akan berdatangan. Antum jangan kira berhenti sampai fitnah Hajuri ini berhenti, tidak. Nah, dan jangan juga antum bermuda-muda bergaul dengan orang-orang yang berpenyakit. Kalau ustadzmu menyatakan si fulan ini penyakit, hati-hati kamu, jangan sok sombong. Ya, anda saya punya ilmu, tidak apa-apa saya bergaul dengan dia. Saya juga punya kekuatan ilmu. Akhirnya karena sifat sombongmu ini, kamu terjatuh, terfitnah bersama dengan dia. Naudzubillah. Ya. Yang penting ustaz itu menyatakan dengan adillah, dengan dalil, dengan bukti. Ya, bukan asal ngomong. Dengan bukti, dalil. Maka kita berhati-hati. Bukan berarti tidak bergaul, tidak akrab. Kalau ketemu juga tidak senyum, tidak salam, tidak mesti. Senyum salam, pergi jangan berlama-lamaan. Ya. Jangan sudah tahu penyakit, duduk sama-sama, ketawa, berkasih sayang. Berlama-lamaan ngomong, membahas sesuatu lagi bahkan. La haula wal. Dalam keadaan kita nol. Tidak punya kekuatan ilmu, manhaj. Ya, tidak ada filter. Nah, akhirnya kalau begitu terus, coba bayangkan. Satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu. Antum sudah saling berkasih sayang. Apakah menjamin setiap hari ada satu yang masuk? Penyakit itu masuk pada dirimu, menjamin enggak? Jelas tidak. Nah, inilah hikmah daripada nasihat para ulama terdahulu, ulama salaf. Bagaimana mereka mentahdir kita dari ahli bid'ah, menjauhi mereka. Jangan duduk bersama mereka. Hati-hati. Jangan ambil ilmu. Ini hikmahnya. Ya, nasihat ulama, bukan nasihat yang sia-sia yang kita abaikan sebagaimana kebanyakan di zaman sekarang ini. Nah, demikian ikhwani fiddin azakumullah, sebagai tambih ya, hubungannya dengan pembahasan kita, yaitu kelompok daripada khawarij yang ekstrim ya, berlebih-lebihan di dalam menghukumi. Naam, berlebih-lebihan di dalam menghukumi dan mudah menghukumi, menjatuhkan vonis kafir, ahli bid'ah, naam, hizbi dan seterusnya. Nah, demikian pula sebaliknya lawannya, jangan pula menjadi ahlu sunnah yang tidak ada kecemburuannya, ya, tidak pernah menjelaskan kebatilannya kelompok yang jelas batilnya, padahal sudah dibutuhkan untuk dijelaskan. Tidak mau cari masalah, diam saja, atau mau berbicara kalau pribadi-pribadi, satu orang, dua orang, ya dia bicara, tapi kalau mau menjelaskan di majelis padahal dibutuhkan ya, seperti menjelaskan misalnya tentang wahda ya, tentang ikhwanul muslimin, tentang hizbut tahrir, nah ini tidak mampu ya, lemah jiwanya. Jangan pula menjadi ahlu sunnah yang seperti ini. Jadilah ahlu sunnah yang pertengahan. Nah, tidak mudah menghukumi tetapi juga menjelaskan kebatilan. Nah, wallahu alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik.